man utawi sapa wong iku arafa ngerti tenang sapa man al-haqqa Gusti Allah sapa wong sing bener-bener ngerti Gusti Allah tenang syahida monggo mesti nyekseni sapa man ing al-haq nyekseni fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suwi-suwi niku mesti iki mangsuli gak jane sing sampun diterangake pinten-pinten wekdal kapan-kapan sinten-sinten sing bener-bener ngenal Gusti Allah piyambake tenggene napa mawon saged nyekseni Gusti Allah boten Allah sing manggon boten Allah sing manggon nyekseni ning jerune apa-apa niku kedadeane nyekseni ning jerune napa-napa niku mulane falayas tauhisu monggo ora perlu resah sapa man wedi watin sapa man gesah min syai'in saking suwi-wiji wayas ta'nisu lan banjur ngrasa ayem tentrem sapa man bihi kelawan wayas ta'nisu bihi kullu syai'in waya sami sulan amreh ayem sapa man amreh ayem sapa man bihi kelawan Gusti Allah amreh ayem kula syai'in ing saben-saben suwi-wiji kama kaya keterangan takut dhamma kang mesti sapa man niki tak dihubungi malih kali sini keterangan sak dereng ini senajan kowe ketok e gak direken menungso tapi lek kowe bener-bener kenal Gusti Allah menungso sing ora ngreken kowe iku tibake malah yo ngono kuwi carane Gusti Allah ngreken kowe. Nggih. Iki kandun leh ngolah iso ora? Paham apa mung? Jadi nalika digetingi wong gak perlu ngresah. Nalika gak direken wong gak perlu ngresah. Mergo segala kedadian kullu syai'in niku ternyata penampilane Allah sing kena diguleki ketentremane teng mriku. Dilokne karo dilem niku lek umume wong milih dilem ya. Krana nalika niku menungsa tersinggung. Nek mboten dilem tersinggung, lek dilem cocok karo nafsune. Nanging lek wong niku pinter ngolah wong dilokne wong ngelokno iku sakjane ya merhatekno wong ngelem iku ya merhatekno nek ora merhatekno apa iso ngelokno nek ora merhatekno apa iso ngelem nah mula saka niku kudu arti sakjane nek panjenengan gelem paham saestu mboten perlu menghindari terus sampeyan mlayu-mlayu moh dipaidu wong terus sampeyan nguber-nguber njaluk gelem wong mergo ning gone pemaidu lan pengalem iku ternyata sami-sami penampilane Allah sami-sami saluran rahmate Gusti Allah. Nalika sampean gelem berarti sampean ditutupi Gusti Allah. Nalika sampean dipaidu berarti sampai di aslekno kali Gusti Allah. Stabil. Nggih kaya ngoten niku termasuk naqtul arifin. Sipate wong sing wis kenal Gusti Allah. Terusnya malik Dawi al-Hikam wa man faniya fi ghoba an kulli syai'in wa man utai sapa iku faniya lebur sapa man bihi kelawan Allah lebur kelawan Allah niku terus pundi nggih ngleboni ahadiyah ya. Leboni keesaan Allah yang hakiki, maka yang ada hanya Allah selain Allah hilang. Dia mesti mawon hoba, mongko jadi hilang, mongko jadi samar. Sopoman samar anku disayin saking sekabian suci-suci. Maka segala sesuatu jadi tidak nampak. Bagaimana? Sampai namun lebur leng-lengan dari juru pasar liane pasar selaki pak jadi tak ambil pasar pak ini ya zaman pun lebur pengen ikusi Allah maka selain Allah gak ada yang nampak ya Allah sendiri falayakumu mongkora Allah iku minhu saking iman alau asya yang atasi suwiji-wiji apa iktimadun gantung tetanggenan wala lalulan orang-orang ikulahu kedui wong ilaiha maring asya apa sing orang-orang istimadun sesandengan sesendenan maka dia tidak butuh bersandar kepada segala sesuatu bahkan dia tidak butuh bergantung kepada sesuatu karena dia benar-benar tahu kalau segala sesuatu itu tiada mau nyekelok nyekel ayam-ayam tekenan atau tekenan ayam-ayam iya yeah. Loh, zaman itu ayang-ayang lho tau ayang-ayang ayang-ayang itu enggak mesti hilang lah, panak oke oke ayang-ayang itu hampir ketekan sinar sing luwih padhang ayang-ayang hilang lho kok ayang-ayang zaman itu cecekelan itu ya mesti kecelik mula wong sing ma'rifat tenang bener-bener oleh pepadang sangka Allah sing padang banget rupa wujudnya Allah sing hakiki tenang maka dia sama sekali tidak punya ketergantungan kepada segala sesuatu termasuk dilem ora masalah dipaiti ora masalah ora kawan lah kalau semua orang sudah membenci saya mati ya enggak wis tau saat dunia maidun kan anggur ku isi gantung ni Gusti Allah si iso ngiyu ya si iso ngiyu tapi si kadung gantungnya ni goni si ngiyu mau si ngiyu ni warah oleh ngon si gantung ni ni udah susah rasa kita terus dong. Waman utai sapa wong. Waman utai sapa wong iku ahabba demen tenang sapa manhu ing Gusti Allah. Lam yu'athir. Mongko ora milih alaihi ngalahno Gusti Allah. Lam yakhir ora milih sapa man alaihi ngalahna Gusti Allah ora milih syai'an ing suci-suci. Saman demen tenan ing Gusti Allah maka sampean tidak akan mementingkan sesuatu lalu meninggalkan Allah. Yu akhir itu cara ini memprioritaskan sesuatu, ngerek nabi si Allah. Orang kok ditinggal total ya urai, bisa lagi kuai mending iki nonton. Nek wong demen tenan ing Gusti Allah mboten mungkin lho. Sing didhisikno mesti Gusti Allah. Padha-padha tabrakan grek lho. Iku mengke sing didhisikno Gusti. Nek demen. Lah sampean demen Gusti Allah apa demen awake dhewe? Ya jalan jawab sing tegas. Niru anggota DPR MPR maksud ya sampean iki lho sakjane nang saya usah niki iki lho sampean iku demen sinten tenang lho perlu ditakoki tenang lho basa diku takoki tenang kula wis melengkot kok. Lek wong demen tenan niku mboten enten ragu-ragu. Wong meneh kok terus ditakoni tenan ta ngono ora-ora ragu-ragu. Wong dipaidu wae pangga demen kok. Nggih ta? Ngene iki lho, bukti gelecah gitune kula sampean. Kuwi demen sapa? Demen Gusti Allah ta demen awakmu dhewe? Ayo, jawabmu menengah. Sapa tak wani jawab. Mulko lek muni muni demen Allah ora aku batil. Aku demen Allah monggo liyane Allah kudu tak tinggal. Monggo aku ora iso ninggal. Ya berarti sama ora demen Allah. Bosa diomong ngono. Nek gak demen Allah monggo jenenge wong sing paling apik iku lek demen Allah. Iku jenenge raibun, ragu-ragu. Syakun, ragu-ragu. Justru saat masuk dalam keraguan itulah orang tersiksa oleh sikapnya sendiri. Ragu-ragu. Wani demen penting. Lah diputusno, sampean demen sapa? Demen awake apa demen Allah? Tenane. Dolek sama demen Allah tenan liyane Allah kudu ditinggal. Tenang. Lha wong sama ninggal bantal bedal salate ora wani kok muni demen Allah lho. Ninggal sawah bedal Jumatan isi merombak meragu kok. Napa sakit to sak jane wong dimun Allah. Mboten sakit, Pak. Wong niku ora iso dimun Gusti Allah. Sing iso niku Allah dimun wong. Terus wong niku ditarik Gusti Allah, niku terus wong dimun Gusti Allah. Lah asline wong ora iso dimun, soalnya ora pantes. Wong elek, wong asor kok demeni sing suci, ora pantes. Ngatasane wong gembel ning isor pretek. Tukang golek tegesan kok ngesir anak bupati. Mboten iso. Sing iso niku lek anake bupati ngesir sampean. Nah, terus akhirnya sampean terus demen masya Allah. Dia seorang raja kok mencintai hambanya. Maka beruntunglah saya ada bidadari menghampiri diriku. Terusan. Jadi sing iso niku Allah demeni menungso. Karena Allah demeni menungso, jadi menungso demen Allah. Lek mendek menungsane tok ora iso demen Gusti Allah. menungsa ya demen awake dhewe. Iya toh ngaji kok dibulat-bulat. Nang mboten bulat ngono iku malah orang bulat. Cuma sing bulat sampean dadi malah dadi koyok sing dituduh sing bulat ngajine. Lah jane ngoten lho, wong niku nakalah, wong sing bulat dhewe kok malah ngajine sing dituduh. Mboten bulat wis genah nata sa. Wong niku kenyataane panjenengan ora iso. Demene liyane awake iku wis. Wis ah. Upama demen ini mesti demi kepentingannya awake. Kecuali lek wong niku ditarik karo sing demen niku njur lho. Sing demen dhisik niku sing luwih kuat niku Mas. Sing luwih kuat demen iki sing lemah. Bajur sing lemah mantul no rasa demen sing sampai lebur kepentingane awake. Baru niku mungkin iso demen tenan. Nek murni asli menungso taktil mboten mawon. Tanpa enten saluran demen ke Allah. Mboten iso sama demen dengan Allah. Gusti Allah iku nyegah terus. Gusti Allah itu ora tau cocok ya karena sampe. Dan kira mungkin gue ini sih ora cocok Gusti Allah yang sampe apa sama yang ora cocok Gusti Allah. Nah walah sampe ini bingung kok ditakoi ngaten mergo anggere jawab mesti nerak kepentingan sampean kok. Mulai aku jawab Gusti Allah sing ora cocok kok. Gusti Allah ora cocok piye to? Mosok Gusti Allah ora cocok. Rawani aku lho ngoten. Nyapa kok rawani kok disiksa ta, Pak? Mergo lek sampean disiksa kuwi kepentingan sampean ilang. Lho, krana wedi kepentingan ilang kepentingan ini lho, muni Gusti Allah ora cocok ya ora gelem. Nggih. Ning walike. Sing ora cocok iku aku. Wah. Nek sing ora cocok aku lak kudu aku sing nyocokno. Moko nyocokno Gusti Allah iku aku kudu ilang. Aku mau ilang lho iki bingung kan. Upama enten baut rolasan. Terus enten mur 10-an. Niku bisane cocok lho. Mure ukuran 10-an. Baute ukuran 12-an. Niku baute sing kudu dicilikno apa mure sing kudu digedhekno? Ayo. Milih pundi? Lek enak sing jawab ngeten mure digedhek dicilikno digedhekno sithik baute dicilikno sithik rusak kabeh enek takdir karo enek karep ukurane takdir 10-an ukurane karep 12-an. Niku sing kudu diungkret sing kuwi. Ben sing rolasan lho nggih. Berarti karepe menungsa niku lho sing kudu diilangi. Mergo lek nekat mesti sing luwih lemah sing maju. Nggih niku jenenge siksa. Enak rel liwatane sepur, enak sepur liwat, enak bis yo arep liwat. Niku sing kudu mendhek sepure nyocokno bis apa bise nyocokno sepur. Ya. Bisa nyatakan sepur tak? Tak nekat bisa maksa. Yang remok yang ini. Bisa. Iki enek karpe menungso para engetan. Iki enek takdir bisa Allah nerak para engalor. Niku sing kudu manut Gusti Allah menungsane apa Gusti Allah menungsane menungso. Ya ngono tenan. Sing kathah iku tabrakan. Mulane lara kabeh. Sing sering iki kula sampean tabrakan, mulane tersiksa. Nggih ngeten iki lho. Sampe lek memahami ayat sakjane aku iku ora zalim ning menungso. Tapi walakinna aksaronasi yadimu. Tapi ngake-ake menungso niku ngani moyo awake dhewe. Jadi sakjane sing nyiksa itu ya ora Gusti Allah niku lakon otomatis. Anggrenek sing kuat gawe dekrit kok sing lemah ya nekat ya sing lemah niku sing kalah gitu ya wong sing kuasa MPR presiden niku ning isore MPR kok nekat dekrit ya kalah niku rumor padha atose sing sitok paku, sing sitok palu. Niku sing kudu ambles pakune apa palune sing kudu bendal. Ndung sampeyan atase paku wae kok mau ambles. Lho yen ndang ambles, padahal sampeyan gelem ambles malah kuat. Nggih. Alah kok dowo-dowo omongane pokoke ngono kuwi. Sapa-sapa sing demen Gusti Allah mesti dia tidak akan memprioritaskan sesuatu selain Allah. Napa termasuk sesuatu iki sing biasa diprioritaskan manungsa, sing biasa dibisik manungsa niku lah kepentingannya menungso rupane sayan min muradatihi saking piro-piro kekarepane man wasahawati hilan piro-piro sahwati man lagi ngerti mana wong ini lek jumeneng Gusti Allah mesti kekarepane lan sahwate. Ini kurang dibisiknya. Sing dibisiknya mesti perintahnya Allah. Sing dibisiknya mesti kersane Gusti Allah. Ngerti ini yang saya nekat. Ngerti ini pun dah ngerti. Kalau ngertas dua ngertas itu orang mesti ngerasa no. Saman ngerti lek wong berjamu temun reng niku ning awak penak tapi sampean lemok jamu temun reng karepe wong lak mboten ngono ya jamu ning sing ora pahit lan niku lho sakjane apa mau gelem ngoten tenan ya penak pahit itu wajar tapi ya wong mau pahit. Jadi akhirnya malah rapat yang wajar. Bon, diwangsuli sedaya mulai saking ajeng. Man arofal haqqa sayidahu bikuli sayin. Man fania bihi wabarang kuli sayin. Wa man ahabbahu lam yu'athir alaihi sayi'an. Sapa wonge sing ngerti Gusti Allah tenang, kenal Gusti Allah tenang, mesti dia akan menyaksikan bahwa Allah itu fi kulli syai'in. Pasti dia akan menyaksikan Allah di dalam segala sesuatu. Ora bahwa, salah. Barang siapa mengenal Allah yang sebenarnya mengenal, sebenarnya mengenal, maka dia akan bisa menyaksikan Allah di dalam segala sesuatu. Wa hadhil umuru utawi iki pira-pira perkara. Perkara napa? Ya perkara fana, perkara makrifat, perkara mahabba. Makrifat kenal tentang Allah, fana kenal Allah, mahabba cinta tentang Allah. Alasikan jakara tanus mutur ha'e melati sebuah ma'alufu syekh ibn abdu'illah rahimahullah ta'ala ibu dia utawi haji umur itu alamati kuluhil maqamati itu alamati kuluhil haji umur maqamati aliyah setengah satu pura-pura terlalu ikuti pura-pura maqam al-aliyah bukan itu. Napa wa'id dari segala sesuatu tidak mementingkan sesuatu bisa menyaksikan Allah di dalam sesuatu, itulah pertanda bahwa mereka sudah sampai pada kemakrifatan, bahwa orang itu sudah sampai kepada fana, dan bahwa orang itu sudah sampai kepada mahabbah. Lah enek wong muni zaman seneng awake dhewe, seneng Allah. Lah kok iseng ndelok awake dhewe, berarti gak seneng Allah luwih dawa. Zaman wis iso lebur tenan Allah, ampun. Wong bagian Allah itu sing sejati kula niki sing mboten asli. Tetapi nyatane zaman sik panggah dilem wong cek ketok, dipaidung cek ketok. Ya berarti ya urung ana. Mboten mau. Jadi tak kau sama nus kenal Gusti Allah pun. Jadi sama kenal Gusti Allah lah kok pangkling. Kau isak pedot. Nanti kau si paidu pun kok sama lali. Lek saja nih paidu nanti dia penampilannya Allah. Nanti kau dilem sama kau lali. Lek pengalam itu saja nih kisahnya Gusti Allah. Pemaidini menungsa niku peringatan saking Allah, pengalih menungsa niku ujian saking Gusti Allah. Apa lali zaman? Jurmile mana salah siji, jurmile salah siji. Lek dilem seneng, lek gak dilem usah. Lek itu berarti kan kurang kenal Gusti Allah. Ya? Lek sama nek kenal bojone niku kenal jenenge kenal ya. Lek. Nek jenenge kenal bojone niku napa namung kenal ayune tok. Lah nggih mboten. Ya disambung kenal ayune ya kenal apeke bareng. Wong kenal ae. Lah nek sing dikenal ayune tok niku sing nyawang. Kepethokan ning lampu merah ngoten mawon sing keto ayune tok. Nek sampean kenal Allah tenan, ya kenal sak akibat-akibatnya, kenal sak gawean-gaweane, kenal sak macam-macamnya, termasuk pemaidune wong lan pengalame wong iku sakjane nggih tajali penampilan saking irodae Gusti Allah. Lha kenapa kok lek sampean dipaidu sajake sing maidu niku kaya kudu Gusti Allah yo sampean lah yang telah mati gitu. Nah kenapa lek wong ngelem kok sampean yo lali kaya-kaya wong niku sing berjasa sampean, padahal sakjane wong ngelem niku nggih krana wonge ditutupi Gusti Allah sampai gak iso ndelok tatak sampean. Berarti sing berjasa niku wong niku napa Gusti Allah? Lho mboten lho. Sakjane niku wa bihalan kelawan perkara telu wau napa nyekseni Allah di dalam segala sesuatu, gaib dari segala sesuatu, tidak mementingkan sesuatu, ketiga hal itulah tasih kudadi bener apa makomah wa takmilu antekesi jadi sampurna apa makomah makomah telu ya makomah mahabah, makomah ma'rifah alih makomah fana mula aman mengkotai sapa wong iku lam yajid durung bisa nemu sapa man fi nafsihi ing dalem atine man oha ing paman mengkotai sapa iku lam yajid durung bisa nemu sapa man durung bisa nemu ha ing perkara telu mau durung iku bi urung bisa nemu fi nafsi ing dalem atine man palayam bagi mongko ora sayojo ora sak mestine lahu kediman apa sing ora sayojo an yadda'ya yen to ngaku-ngaku sapa man ngaku-ngaku tilkal maqamat ing mengkono-mengkono maqam ma'rifat maqam fa'la lan maqam mahabbah gak pantes. Lek sama ni cek penting no sesuatu ngaku seneng gak pantas, gak sak mestine. Lek sama ni cek isung urung iso goib songko segala sesuatu, ya gak pantas sama ngaku fana. Lek sampean isek sok gak neng eling Allah eling ora. Delok dunia sok eling Allah, delok dunia sok lali Allah, lek isek ngono, maka berarti sampean dereng kenal Gusti. Wal ya'mal lan becik terusa tandang sapa wong lek isik ngono kuwi sampean delok dunya isik nek pas dilem sok eling Allah pas dipaidu sok lali Allah utawa diwalek lek terus maidu kabeh maidu akeh eling Allah Gusti piyang sak dunya mboten seneng karo kula Gusti mbok kula sampean tulungi akeh ngono. Tapi lek pas kabeh dumelem lali aku kok koyo aku pinter. Gowong niku renarna ana kalane ilingi Allah niku lek pas dipaidu agek eling. Tapi lek pas dilem lali ya ana kalane lek pas dilem semangat eling Allah, dosa pas dipaidu ngloro lali dateng Gusti Allah. Lah niku berarti ya urung makrifat. Berkah makrifat tenan. Belum diurai. Nah, selama kesehatan perbedaan sikap model ngoten niku, wal ya'mal, becik terus ngamal sapa wong. Tandang ikhtiar sapa wong alam jahadati nafsihi. Ing ngatasé terus memaksa diri sendiri. Mujahadati nafsihi, mujahadah ing awake man. Terus menerus dimujahadah, dilatih sampai nggih, sampai iso istiqomah. Ya, kala-kala pas dilem ya eling Allah, kala-kala lali. Kecuali kala-kala pas dipaidu eling Allah, kala-kala pas dipaidu lali. Tapi terus latihan, dipaidu eling Allah, dilem ya eling Allah, dipaidu terus eling terus. Dan iku nggih sesuai iso teko nang makom mak. Fima yang dalam barang yusokhif bukan bisa menerakan sapa wong ha ing nafsuhu wa yukamilu lan bisa nyempurnakan sapa wong ha ing kok nafsuhu ha ing maqamat ha ing maqamat wa yakmulu lan bisa nyempurnakan sapa wong ha ing maqamat terus berikhtiar liwat tantangan-tantangan, liwat molak malike keadaan. Terus dilatih sampai akhirnya napa? Dilem ya panggah, dipaidu ya panggah. Mergo wis kadung dadi pakulinan. Ya wong nek kok kadung kulinane kulino ngantuk ngoten, didelok wong kok didelok wong panggah ngantuk. Umumnya jam 9 dalu lak ngantuk ta. Nggih ya. Iku dilem ya ngantuk, dipaidu ya. Terus kadung dadi pakulinan mergo latihane cilik ngono. Semanten ugi wong niku lek pakulinane salat niku akeh wong salat ya akeh wong salat ya salat ora ana wong salat ya pangga salat mergo wis kabeh dadi pakulinan wong lek pakulinane niku eling Allah akeh wong ya eling Allah ora ana wong ya eling Allah sing kata-kata kok sampean kan isih bijak-bijak no lek pas akeh wong khusuke ra karuan salat wah fasih-fasih no rukuk disuwek-suwek no sujud dianteng-anteng no tapi lek salat dhewe dudu bedes ngumpuli kucing nguber daging lamcing slecek kemawon tapi lek pas dadi imam jamaah sak masjid wah ora mungkin imam masjid aku kok lencing lamcing ora wani mesti loro itu betah-betahnya orang metu-metu ini kula jiwi lepas orang khutbah Jumatan mesti keri pas coleh giliran khutbah di sini lek ngono kok terus ngaku kenal Gusti Allah ala orang usah kenal disi. Tapi perlu terus berjuang dirinya dipaksa sampai bisa sama antara dilihat orang dan tidak dilihat orang. Terus yang penting sing takon. Jane Gusti Allah niku nek miturut ceritane niku jare nyata. Alhamdulillah. Lha kok mboten ketok. Nggih. Sing marai mboten ketok niku napa? Sing marai mboten ketok mergo sampean kawula, insyaallah kendhoro. Betul. Sing jenenge napa lek kawula niku lemah, bendoro niku kuat. Ramadan rono lemah ora kuat delok ora kuat delok sing kuat. Meripat ngeruk belen pisan delok srengenge padhang banget. Ya mesti merem. Ati belen maksiat. Niku dikon ngrungokno pengajian ngomong bener ora nampa. Saiki ati kadung kelilipet kesombongan dikei cerita bertawaduk gak realistis uang ngomong-ngomong ngalah terus ya didek-idek terus kalau punya prinsip dan punya orang punya prinsip ya harus ditantang dong. Nah akhirnya kan terjadi provokator kudunya lah gue dua tokoh, dua idola yang buat dukung ya hano ya ini terus mau dilonok nanti aku dengar ngamuk gue gak perlu gedung DPR robong ngendong ini lagi omongan buatan bener tuh iya mergon apa kok diarani buatan bener itu berarti orang menyadari dunia ya anak yang kuat anak yang lemah jadi itu jadi pertarungan anak yang kalah anak yang menang. Rambun paham ngoten ya. Dan terus kita kolang deh. Nek wis kelilipen ngoten dulu. Kelilipen kanca-kanca ati. Dituturono. Ya gimana ya harus lembah mana? Lego-lego ning ati. Harus kita terima dengan lapang dada kekalahan ini. Diomongin ngono kuwi ora ngandel, malah ngamuk nebangi pohon. Napa sebab? Belengen. Napa? Beler. Wong niku lek kelilipen disentrong malah belengen. Ngaten. Utawa ya gak kelilipen, nek sing nyentrong padang banget ya. Beler. Lha niki terusipun dawuh innama hujiba. Innama hajabal haqqu anka siddatu kurbihi mingka. Kok haku ni hakko? Innama hajabal hakko angka siddatu kurbihi mingka. Innama hajaba angin pestine, innama hajaba angin pestine bisa ngaling-ngalingi al-haqqa ing Gusti Allah angka saking sira. Apa sing iso ngaling-ngalingi sidat kurbi banget e parke Allah mingka saking sira. Lah, banget parek iku lak malah gak kaling-kalingan to sak. Epe-epe sama tembak nomor 4 plek sakit berpat sama dulu epe-epe berarti sing marai meripat gak iso ndelok niku napa mergo epe-epe. Lah berarti anane ora ketok kuwi mergo epe-epee sing ora enek apa ta mergo saking parke epe-epe. Dadi lek sampean ora iso nyekseni Allah kuwi ora kok mergo Allah sing ora ketok, ya mergo Allah parek banget sampai sampean ora iso ndelok. Teng kesadaran ya. Ndelok teng kesadaran. Saking parke Allah niku sampai sampean ora iso eling Allah. Nggih. Dadi sing ngaling-alingi Allah saking panjenengan niku bangete parek Allah dhateng panjenengan. Berarti lak ngaling-alingi ora ana. Sing ngaling-alingi sapa ya Allah dhewe. Ini sih kalian kalau nggak berarti lah kalau kangen ya kalau kangen. Mepet, malah ini nikmatilah kemepetan itu. Gak perlu dilihat, yang penting loh mepet, nikmati saja kemepetan itu. Gak pernah aja, ya tiba-tiba melek malah kelihatan keblerengan ya lemerem tapi diyakini kedekatannya selesai saja. Siddatul kurbi utawi banget teacek keparek iku hijab pun iso jadi hijab kama anna siddatul budi kaya sak temene banget teacek iku hijab pun yo bisa jadi hijab. Li ana siddata kurbihi krono sak temene banget e parke Allah mingka saking sira. Iku mujibatun mesteaken li mihlalika maring itmihlal. Piye itmihlal niku lho? Lebur. Sirna. Sirnone niki lho, idmihlal niku. Mergo nek dhewe mung lebur niku pancen terus asale njunggrung terus moro-moro ilang. Mboten, mboten sing maksud lebur niku ngene. Idmihlal niku dimaknani lebur niku. Nek sampean nyenter ratan. Nangge suklewe sepeda montok. Jam sekawan inci gemolongnya sinar teng ratan itu ketinggalan lho. Ketinggalan ya gemolongnya sinar semprong lampu ini lho teng ratan ketinggalan. Tapi ini mungkin jam rolas awan padahal sampai setrol terus mulai jam papa sampai jam rolas awannya buat zaman papa di terus mawan. Gemolongnya hilang lho. Nah, hilangnya gemolongnya sinar lho. Ini jenisnya idmihlal. Asalnya sampai merhatekno. Terus moro-moro perhatiannya hilang. Ini jenisnya idmihlal. Nah, tiang itu lah banget parek itu. Gusti Allah itu mesti. Awak sampai diwilang. mesti dari orang hilang ya berarti orang parah. Saman duwe center, saman panjer mawon lah, saman panjer, saman center nonton latar sampai, saman betah no, mulai jam 4 isu sampai jam 12 awan, lungguh tengeriku center saman urut no terus, ye, okay. Jadi mungkin sisi gemolongnya sinar center ical lah kalau dah, dah ical, le orang hilang, pada ketok ae, ya berarti napa sinare srengenge dereng teko anget ngono. Eh sampean kepareng ning Allah tenan, ya pandangan teng ati, pandangan teng awak sampean mesti ilang. Kok sampean sik pandang mangga iso mandang, ya berarti urung parek ngono. Wa zihatika lan netepno, wa zihatika lan netepno. Netepno ilang sira. Wal mutmahin lungte perkara kang lebu. Adai tukang bisa ilang iku lamun asabata ora ana pepantesan iku maujud baina antaraning mutmahil wa baina sabiti lan antaraning perkara kang tetep al maujudi kang ana pakaifa monggo kaya apa ya ora bisa ningali sapa wong hu ing Allah gak mungkin bisa ndelok teng Allah. Kok ya rohu in Allah ya roh pakaifa mongko kaya apa ya roh bisa ningali sapa wong hueng hueng al-mutmahil hueng al-mutmahil lahir antarane sinar srengenge sekadang banget karo sinare sentrong senter sampean sing mendrik banget. Napa enten perbandingan? Enggak banding. Lah perkara sing enggak banding apa pantas dibelok? Antarane Allah sing nyata banget karo menungsa sing lebur napa banding? Ndak kok sampean bandingkan. Jadi sampean tekan ngoten lho. Jadi sampean kaling-kalingan. Nah, jadi antara nih pengalaman Allah atau pengalaman manusia sudah dibanding lah, betul lah maksudnya. Bersamaan marai panggil banding, anu loh gini, ganjaran ya ganjaran, tapi dia buang uang itu pangga seneng tenggulung, betul lah. Apa tuh? Kalau pangga ngarep-ngarep seneng buangnya. Kalau ada usaha Syekh Ibnu Athaillah. Ila ta'iful minani yang dalam kitab la ta'iful minan fa'adhimul kurbi utawi agungnya keparek wa yu'adhimul kurbi iku wa utai adhimul kurbi iku aladhi perkoro wa yabakan bisa nyamarakan apa ladhi angka saking siro bisa nyamarakan suhudal kurbi yang nyekseni keparekan. Krono sakit gedini parek banget teh parek sampai parek itu sendiri enggak disadari betul koyok pareke idep sampean teng kelapuan meripat sampai sampean mboten nyadari eneke kelapuan sedikit kelapuan teng meripat nih lho cedek banget toh sampai sampean gak iso nyadari eneke idep lan kelapuan. Niku. Kala dawuh sapa Syahbul Hasan. Hakikatul qurbi utahe sejatine keparek iku antahiba. Arep yen to ilang samar sapa sira fil qurbi ing dalam keparek, anil qurbi saking keparek. Piye to? Sing dimaksud parek sing sejati yaitu nalikane kowe wis ora nyadari eneke keparekan. Mergo wis kadung ketetuk parek sing banget pareke niku wau. Kamangka dene wong yasumu kang kang ngambu sopoman roi kata miski eng ambune minyak palaya zalu mengkorak kinsir-kinsir sopoman ukuya denu marek sopoman tapi waku lama dana lan semong-semong sawus parek sopoman minah saking roi katil miski tazayada mongko dadi-dadi tambah apa rihuha ambune miski nanging palama dakola nalikane wis mlebu sapa wong albaita ing omah ala dikang wakan utawi misik iku fihi ing dalem omah ing kotaat mongko dadi pedhot apa roika tu ambune misik anu saking man nggih wong niku lek kok kaduan kaya mambu gorengan brambang tapi bisa diparki wis warek tenan nandini gorengan brambang malah gak mampu apa-apa bisa biasa kalau tadi mungkin ini urung mampu lenga wangi ya orang mampu apa-apa tapi yang gendino dia ngurusi lenga wangi bakul lenga wangi ya orang mampu apa-apa malah wan sadalan lakuaken sapa badul arifin setengah wong sing ahli makrifat kamza tamau wa bisya baini wal alami wal amru au dohimin narin ala alami arokatas aluan najdin wa anta fiha wa antiha matahada fi'lumut tahimi kamza kam pirang-pirang za kang utawi iki-iki wong tumawahu kang dipulasi tumawahu kang dipulasi sapa sira dipulasi bisa baini kelawan dalan loro wal alami lan gunung tapi wal amru utawi perkara iku audahu luwe pertela apa amr minarin ditimbang saking geni ala amalami ing ngatasi gunung aroka ningali sapa ingsun kaing sira tas alukang takon sapa sira takon anajdin tentang negara Najd padahal wa antahale utawi sira iku biha ing dalem jerone Najd wa antihama talan tentang negara Tihamah tapi haza utawi iki model nakoni ngono kuwi iku fi'lu mutahamin penggaweane wong kang dicurigai pirang-pirang wong sing bingung pirang-pirang wong sing bingung nalika nemu dalan loro nganan apa ngiri padahal rambu-rambune wis jelas ngoten nggih rambu-rambune wis jelas sing nganan ana genine sing ngiri ana gununge lah kowe arep kanan apa arep ngiri lah kowe arep dikok geni apa arep munggah gunung lah itu kan penak to gak jane sok-sok wong nek lek dipikir ngoten sing mare gunung ya apa to ya mergo saking parke sampai bingung mula kula panjenengan sedaya gak jane lek soal bingung niku ditelungi sing tenan posisi kawulane terus Allah bendoro niku nggih ben dadi Allah dhewe dadi bendoro niku mboten enten sing bingung kok. Allahumma amin. Monggo kita tutup kami dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli wa radiyallahu tabaraka anhu sahabatu rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad